Mitra bisnis, pengadaan mobil dinas baru Mercedes-Benz untuk kabinet mendatang menjadi seru. Setelah Jokowi mengatakan tidak perlu beli mobil baru, tapi pakai yang lama saja untuk efisiensi. Ahok juga mengatakan, pakai Mercy tidak terlalu mewah. Yang penting para menteri kerja yang benar dan tidak korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Siti Zuhro. Bu Siti, apa komentar Anda soal ini? Iya, menurut saya setuju sekali ya untuk kita tidak bermewah-mewah gitu ya. Dan injek tanah lah gitu ya, menginjak tanah bahwa sebetulnya APBN kita ini kan defisit gitu. Dan sangat mengkhawatirkan ketika banyak kegiatan atau program-program nantinya yang harusnya dieksekusi dengan model terobosan, tidak mampu dilakukan terobosan hanya karena terkendala. Nah, dana-dana itu sebenarnya harusnya cukup ya logikanya kalau tidak kemana-mana gitu ya, tidak merembes kemana-mana kan gitu. Termasuk bagaimana pola hidup sederhana dulu di zaman Orde Baru, meskipun ordenya sangat represif, itu juga dikenal kencangkan ikat pinggang kan, pernah seperti itu. Mungkin di era reformasi, kebijakan yang sama perlu digaungkan secara nasional gitu ya. Gerakan kencangkan ikat pinggang yang artinya bahwa negara ini defisit. APBN defisit sejak tahun lalu, ini terbukti dari anggaran-anggaran yang dimiliki kementerian lembaga itu ternyata ditarik kembali, bahkan sampai 40-50% ya. Berarti kan serius bahwa kita memang tidak punya dana cukup melalui APBN itu, postur APBN kita menjadi seperti itu gitu ya. Sehingga memang kalaupun ingin memulai gerakan hidup sederhana, kencangkan ikat pinggang tadi, ya seharusnya dimulai dari pucuk pimpinannya yang bisa memberikan teladan. Mulai presiden, gitu kan, RI1, RI2, ya presiden, wakil presiden, turun menteri, gitu ya, turun lagi ke gubernur, ke bupati, wali kota, terusnya sampai ke grassroots, sampai ke tataran paling bawah. Kalau itu yang kita lakukan ke depan, memang kita kan sedang ingin mengubah tatanan ya. Tatanan yang tadinya itu seolah-olah kita itu berjalan dengan satu hal yang normal gitu ya. Padahal kita tidak cukup punya nilai-nilai yang bisa mendukung kita secara utuh gitu dalam berdemokrasi. Sehingga demokrasi kita ini kan sering tampaknya itu tanpa etika, menghalalkan semua cara. Lah ini kan satu katakan petunjuk bahwa sebetulnya dengan banyaknya sengketa pemilu legislatif, tidak nyamannya berakhirnya pemilu presiden ini menunjukkan bahwa kecenderungan melanggar gitu ya, melanggar etika, melanggar hukum gitu ya, menyimpangkan, melakukan distorsi dan sebagainya kan berarti harusnya menjadi satu pelajaran penting bahwa ke depan kita memang membenahi gitu ya, pola pikir kita, mindset kita supaya tidak lagi terus-menerus mengalami disorientasi. Kita ke depan adalah bersama, melangkah bersama, gitu ya, karena ini menjadi pekerjaan atau tugas bersama. Tidak hanya pemimpin, penguasa, gitu ya, tapi juga Indonesia secara keseluruhan untuk bagaimana menggerakkan kembali nilai-nilai yang kita miliki. Termasuk memiliki gitu, satu respon, gitu ya, yang lebih tangkas lagi terhadap ketidaknormalan perjalanan kita bernegara berbangsa yang membawa kita ke alam darurat korupsi. Nah, satu contoh itu kan, sehingga darurat korupsi kalau mau di stop ya, dihentikan gitu ya, diputus mata rantainya ya antara lain dengan pola hidup yang sederhana, yang tidak hedonis gitu ya, yang dimana meminta kita pada para pejabat publik ya, mulai RI1-nya sampai terus pejabat publik lainnya menjadi teladan, suri teladan yang positif melalui perilaku-perilakunya yang tidak menyimpang, perilaku-perilakunya yang sangat gitu, patut diteladani tadi itu. Lain, kita harus mendorong ke sana sekarang. Sudah terus kelati bubu-buan itu. Yang kita harus tunjukkan adalah bagaimana kita seia sekata, seiring sejalan untuk katakan gitu ya, meneguhkan langkah kita yaitu membenahi Indonesia ke depan. Panjang ya, tidak hanya 5 tahun ke depan, tapi sekarang ini 5 tahun pertama yang memberikan fondasi itu. Biar perjalanan kita memang tidak shaky gitu ya, tidak gonjang-ganjing, tapi ada rel yang jelas yang menjadi landasan kita gitu ya, sehingga kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, enggak keruan-keruan itu. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kalaupun ada dana-dana yang lalu diperuntukkan gitu ya, hanya sekedar bukan substansi, tidak berkaitan dengan substansi, hanya berkaitan dengan satu hal yang sifatnya fisik gitu ya, bahwa seorang menteri harus punya Mercy yang bagus gitu ya, karena kelasnya menteri dan sebagainya. Mungkin karena ini kabinet kerja ya, kabinet kerja yang tidak perlu aksesoris terlalu ruwet gitu ya. Nah ini jadi konsistensi dari pemerintahan yang akan datang yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar nantinya dimaknai publik, mungkin sebagian publik, oh ini politik pencitraan gitu ya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan himpitan antara apa yang dilakukan menjadi kebijakan pemimpin kita adalah juga langsung berkenaan dengan politik pencitraan. Itu tidak mungkin ada politik, tidak ada pencitraannya kan. Itu fine ya, jamak menurut saya, tidak ada masalah. Tapi jangan didominasi oleh politik pencitraan. Karena apa? Karena substansinya hilang nanti. Nah, substansinya adalah menghadirkan gitu ya, APBN kita untuk kesejahteraan masyarakat. Substansinya di situ. Demikian pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Saya Wendy Lim.